Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini adalah pertemuan yang terakhir untuk mentelaah buku fikih ta'amul baina zawjain karya Mustafa ibn al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Qala al-musannifu hafizhahullahu ta'ala berkenaan dengan masalah anak minta izin ke kamar orang tuanya. Wal isti'dzanu, dan meminta izin itu disyariatkan min ajlil basar, dalam rangka menjaga pandangan supaya pandangan tidak memandang hal-hal yang tidak layak untuk dipandang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal idznu min ajlil basari. Hanyalah izin itu dijadikan dalam rangka untuk menjaga pandangan. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Maka jika keadaannya seperti itu, fajadirun, maka selayaknya bagi bapak dan ibu untuk menjaga kedua anaknya, menjaga anak-anaknya, meskipun penjaga hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah anak-anak dari jangan sampai pernah menonton al-aflam as-sayyi'ah, film-film yang jelek. Alatri tabuthu, yang menyebar luaskan kefasikan dan perbuatan-perbuatan yang hina. Bahkan menyebarkan perbuatan keji, yaitu zina, kemungkaran. Dan membangkitkan pada penontonnya ada arah, keinginan untuk berbuat mesum atau jabul, wal fasad, dan kerusakan. Fa kaifa bil waladil murahiq, maka bagaimanakah keadaan anak yang sudah remaja jika dia melihat pandangan seorang laki-laki di atas menindih seorang perempuan, atau di atas perempuan memeluknya dan menciuminya. Bukankah hal tersebut membangkitkan birahinya sehingga mendorongnya pada kerusakan dan mengantarkannya kepada kerusakan? Tentu jawabannya adalah iya. Maka bagaimanakah dengan anak perempuan yang gadis al-murahiqah, yang remaja? Ya, murahiq, murahiqah, itu remaja laki-laki atau remaja perempuan. Idza ra'at, jika dia melihat ada pemuda mumtali'ah, yang pemuda tersebut berbadan gempal, penuh dengan daging, bukan kurus, ya. Fuhulah, dan dia adalah seorang pemuda yang demikian nampak jantannya. Memeluk seorang perempuan, seorang gadis, menciuminya dan menindihnya. Maka boleh jadi kemudian timbullah keinginan si perempuan ini, remaja ini, tatuku, menginginkan untuk berposisi sebagaimana gadis tadi, sehingga ini membangkitkan syahwatnya. Bimayat fa'aha, sehingga hal ini akan mendorongnya untuk terjumus dalam perkara yang tidak, yang makruh, bahkan haram, wal iyadu billah. Ada salah satu ulama yang menyebutkan bahasanya perempuan jika melihat farosan kuda tanzu menjantani, ala untha minal furusani, kuda jantan, atau dia lihat kemudian ada kucing laki-laki, kunci jantan, yaklu menindih kitoh, kucing betina, atau semacam itu, maka itu akan membangkitkan birahinya dan akan menyebabkan dia berkeinginan ilal jima, hubungan biologis, hiyal ukhra, dia akan punya keinginan semacam itu. Maka selayaknya setiap bikuli abin wa kuli ummin, bagi setiap bapak dan ibu untuk menjaga dan memperhatikan anak-anaknya, baik yang laki-laki ataupun perempuan, dari kerusakan, yaitu tontonan yang rusak semacam yang demikian melebar dan kejahatan yang demikian tersebar. Nuhayibu, kami takut-takuti setiap bapak dan setiap ibu, yang yahmila risalatahuma, risalah disini artinya misi, yang berkeinginan untuk mewujudkan misinya sebagai orang tua dan menunaikan amanah yang Allah telah ambil dari keduanya untuk menjaga anaknya laki-laki ataupun perempuan, maka kami takut-takuti agar menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Falwaladu soleh, maka anak yang baik Allah akan memberikan manfaat dengan sebab anak yang baik bapak dan ibunya filhayati, selama kehidupan dunia dan setelah matinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada seorang yang diangkat derajatnya pada hari kiamat, lalu dia bertanya kepada Allah, anna lihada, ya Allah, dari mana aku mendapatkan ini? Fayuqal, maka Allah katakan, karena anakmu memohonkan ampun untukmu. Dan kami takut-takuti setiap laki-laki yang punya kecemburuan, kami takut-takuti agar menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya. Jangan jadi laki-laki yang dayus, yang tidak cemburu, yang nyaman-nyaman saja ketika keluarganya, anak dan istrinya melakukan maksiat. Radian, bahkan rela dengan adanya perbuatan keji dan membiarkan kejelekan di dalam rumahnya. Oleh karena itu, maka ajaklah anakmu untuk datang ke tempat-tempat yang baik, wahai hamba Allah, dan belokkanlah anakmu, jangan suka mendatangi tempat-tempat yang rusak. Hal tak apakah engkau rela? Ya, anakmu itu adalah anak yang sukses fi sanawiyah di SMA-nya, ya tafawwaq, yang mutafawwaq itu artinya ranking yang bagus, lulus dalam keadaan mutafawiq, dalam keadaan nilainya bagus. Wa yakunu, namun anakmu adalah min hasabi jahannam, bahan bakar api neraka, karena meninggalkan salat dan karena wa khawdihi ma'al khaidin, omongannya bersama orang-orang yang ngobrol-ngobrol jelek-jelekkan Islam, mencela Islam, dan kerusakannya bersama orang-orang yang merusak. Zakir, oleh karena itu ingatkanlah anakmu, wahai hamba Allah, dengan firman Allah Ta'ala, walaqad ji'tumuna, dan sungguh kami telah, dan sungguh kalian telah mendatangkan kepada kami, sungguh kalian akan datang kepada kami furoda, dalam keadaan sendiri-sendiri. Maka manusia akan menghadap Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, sebagaimana kami ciptakan kalian dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, awwal marrah, pada awal pertama kalinya dulu. Wa taraktum, dan telah kalian tinggalkan, ma khawwalnakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa berbagai macam harta, telah kalian tinggalkan, wara'a dhuhurikum, di belakang kalian, yaitu di dunia. Wa manara, dan tidaklah kami melihat bersama kalian pemberi syafaat untuk kalian, yang kalian beranggapan bahasanya mereka-mereka tersebut bisa memberikan syafaat kepada kalian. Laqad taqata'a bainakum, maka sungguh putus sudah hubungan antara kalian. Maka putus sudah hubungan dan kecintaan satu orang dengan yang lain, maka satu orang tidak bisa nolong yang lain. Wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun, dan hilanglah dari kalian segala yang kalian anggap adanya pemberi-pemberi syafaat, adanya berhala-berhala yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Kemudian wa ilal abna, nasihat untuk para anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian dengan penjagaannya. Raqibullaha, hendaklah kalian merasa diawasi oleh Allah. Fil walidaini, dalam menyikapi bapak dan ibu. Sungguh Allah wasiatkan kepada kalian untuk menunaikan hak orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka, Allah Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik pada dua orang tua. Imma, maka jika ya belurunna indaka, maka jika orang tua itu sampai indaka ketika dalam perawatanmu sampai pada usia sepuh, ahaduhuma au kilahuma, baik salah satu atau bahkan dua-duanya, maka janganlah kau katakan kepadanya uf. Uf maknanya adalah atadujjar, aku bosan. Ini karena bolak-balik minta ini dan itu, nyuruh ini dan itu, maka kemudian muncul kata-kata yang menunjukkan bosan karena bolak-balik disuruh-suruh. Walatan harhuma, dan janganlah engkau hardik keduanya, katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wakfit lahuma janahadzulli, dan tawaduklah kepada orang tua. Minarohmah, karena sayang. Ya, maka anak yang berbakti itu adalah anak yang tawaduk. Di antara cirinya adalah tawaduk pada orang tuanya. Sehebat apapun dia, sepintar apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, namun dia adalah orang yang tawaduk, demikian tawaduk pada ibu dan bapaknya. Dan doakanlah orang tuamu dengan ucapan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, sayanglah keduanya karena keduanya telah merawatku ketika aku kecil. Kama dalam ayat ini yang benar adalah lita'lil, artinya adalah karena, bukan litashbih, bukan sebagaimana, namun karena. Ya Allah, sayangilah keduanya karena keduanya telah merawatku ketika aku kecil. Demikian di surat Al-Isra. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Dan Allah Ta'ala berfirman, marilah kubacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan, apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu berfirman, dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya. Hamalatu ummuhu, ibunya telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan dan menyapihnya fi amaini dalam 2 tahun. Anishkurlin, tidaklah engkau berterima kasih kepadaku dan kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan telah kami wasiatkan kepada manusia biwalidai ihsana, agar berbuat baik kepada dua orang tuanya. Ibunya mengandungnya kurhan dalam keadaan susah payah, dan melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Maka jawaban Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qal, kemudian sahabat bertanya, kemudian apa? Kemudian Nabi katakan, thumma birrul walidain, dan berbakti kepada dua orang tua. Yang dimaksud dengan sholat pada waktunya bukanlah sholat di awal waktunya. Dan yang dimaksud dengan sholat pada waktunya adalah sholat pada waktu afdal untuk masing-masing sholat. Yang boleh jadi itu di awal waktu, dan boleh jadi untuk sholat yang lain itu di akhir atau ditunda, itu yang lebih afdal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan bihusni sahabati, pergaulanku, perilakuku yang baik. Ini artinya kita punya kewajiban untuk bersikap yang baik pada banyak orang. Kepada tetangga, kepada kawan, kepada teman kerja, dan sebagainya. Semuanya punya hak untuk diberi perilaku yang baik. Namun dari sekian banyak jenis manusia yang kita berinteraksi dengannya, manakah yang paling berhak untuk mendapatkan perilaku terbaik yang bisa kita lakukan? Nabi katakan, ibumu. Kemudian siapa? Nabi katakan, ibumu. Dan siapa? Nabi katakan, thumma ummuka, kemudian ibumu. Thumma man, kemudian sahabat bertanya, siapa? Kemudian siapa? Kemudian Nabi katakan, thumma abuka, barulah ayahmu. Ya, maka dalam masalah khidmat, maka dalam masalah pelayanan, ibu itu lebih dimenangkan daripada ayah. Dan kita sebagai kita punya kewajiban untuk memberikan perilaku yang lebih istimewa kepada orang tua daripada kepada temannya, kepada tetangganya, kepada teman kerjanya. Semuanya punya hak untuk mendapatkan perilaku yang baik, namun yang paling berhak adalah orang tua. Maka adalah satu tindakan yang keliru dalam Islam, seorang anak itu lebih akrab sama temannya daripada orang tuanya. Seorang anak itu harus lebih akrab dengan ibu dan bapaknya daripada temannya. Harusnya demikian. Wa ta'atu dan ketaatan itu wahai para anak, itu hanya dalam kebaikan. Tidak boleh taat orang tua dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jal, apalagi dalam kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jika kedua orang tua mau memaksamu untuk menyekutukan aku, ma laisa laka bi ilm, dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu kalau itu adalah sekutuku, ya, maka janganlah taatilah keduanya, namun wasahibhuma, pergaulilah keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Dan wahai para anak, mohonkanlah ampun untuk dosa-dosa orang tuamu, dan bersikaplah lembut kepada keduanya, dan jalilah hubungan kepada semua orang yang bapak dan ibumu menjalin hubungan dengannya. Kemudian walil usrati jami'an, nasihat untuk seluruh anggota keluarga. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Saling mencintai karena Allah, ya, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah salah satu maknanya adalah baru kemudian berpisah setelah ada yang meninggal dunia. Tahabbu jami'an, maka adalah kalian saling mencintai wahai anggota keluarga di atas bir dan takwa. Atau itu bukan tahabu ya, harusnya ta'awanu, karena pasangannya belakangnya adalah ta'awanu juga. Maka wahai anggota keluarga, adalah kalian tolong menolong dalam bir dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa wal udwan dan perbuatan melampaui batas. Makanlah makanan yang halal, demikian juga minuman yang halal dan tayyib, demikian juga pakaian yang halal, sehingga diterimalah doa-doa kalian. Dan penuhilah rumah dengan aktivitas membaca Al-Quran, berzikir, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan takbir. Hendaknya masing-masing anggota keluarga membela saudaranya, baik dia zalim atau terzalimi. Kalau dia zalim, maka ditolong dengan mencegahnya dari melakukan kezaliman. Kalau dia terzalimi, maka mencegahnya dengan bisa'i, dengan berupaya mencegah dia supaya tidak melakukan kezaliman. Dan siapa di antara kalian anggota keluarga yang meninggal dunia sebelum saudaranya, maka adalah saudaranya mohonkan ampun untuknya dan menziarahi kuburnya. Karena menziarahi kubur secara umum, baik itu saudara ataupun orang lain, itu mengingatkan akhirat. Dan ketahuilah bahasanya, kuluman alaiha fanin, semua yang ada di muka bumi ini fana, dan yang baqa, yang kekal, yang abadi adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Sallallaha, mintalah dan berdoalah kepada Allah sebagaimana Allah telah menyatukan kalian di dunia dalam satu rumah, dalam ketaatan. Mintalah agar Allah juga menyatukanmu dalam surga, fima ka'adis sidqin ingda malikin muqtadir, di satu kedudukan yang mulia di sisi Allah Zat yang Maha Kuasa. Tak bosan-bosanlah, janganlah pernah bosan untuk memohon ampun kepada Allah, sehingga dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan rajin-rajinlah berselawat dan mendoakan keselamatan untuk Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Rabbmu akan memujimu, akan berselawat untukmu azza wa jalla. Al-Khatimah, penutup dengan memuji Allah, tammat hadhi risalatul latifah, maka telah selesai sudah buku yang latifah yang tipis ini. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada kami penulis dengan sebab buku ini, demikian juga memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dan yukaribunallahu, dan Allah mendekatkan kami disebabkan isi buku ini berupa berbagai macam ayat dan hadis-hadis Nabi, maka penulisan buku ini menjadi sebab mendekatkan diri kepadanya subhanahu. Wa ayajma'a biha bainal usari, dan da'lah, dan moga Allah jadikan buku ini menjadi sebab bersatunya satu anggota keluarga satu dengan yang lain, dan menjadi sebab baiknya akhlak dan bagusnya muamalah atau perilaku. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujung akhir, nasib akhir penulis buku ini dan pembacanya, dan keluarga mereka semua adalah tinggal di surga penuh kenikmatan. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Katabahu Abu Abdullah Mustafa ibn al-Adawi. Ya, demikian akhir bahasan fiqh ta'amul baina zawjain. Semoga menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, ilmu yang membuahkan amal dan ilmu yang kita kemudian bisa sebarluaskan sehingga menjadi pahala jariah untuk kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.